satunya. Bila lahir nanti kita asuh anaknya dalam keluarga, terima dia dengan rela. Sudah hamil 3 bulan, korban rayuan, perbuatan lelaki tak berperi kemanusiaan. Aku seorang suami takkan serendah itu, dan sebagai lelaki punya harga diri. Tidakkah kau kasihan dia sebatang kara, atau tak merasa iba engkau sesama wanita? Bila bersalah hukum aku, tapi bila benar hapus noda aku. Karena itu selain